maka sungguh kita tidak akan mampu dan tidak akan punya kesanggupan dan kemampuan. Barakallahu fi. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla jadikan pintu ibadah, pintu ketaatan sebagai bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap setelah semuanya ini menjadi orang yang terdepan di dalam bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang paling atas di dalam mengungkapkan syukur di dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya mengucapkan syukur kepada Allah, kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah ini terlaksana. Dan tentunya terlalu banyak, barakallahu fikum, manfaat di dalam ziarah, apalagi menziarahi saudaranya yang sama-sama meniti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas bahwa itu adalah sebagai ibadah kepada Allah yang butuh sebuah keikhlasan padanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada saya keikhlasan dalam mengunjungi saudaraku muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah. Di mana ini? Tambun, nggih. Di Tambun, barakallahu fikum. Dan saya baru sekali datang menziarahi saudaraku, barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah demi ziarah ke tempat-tempat ahlus sunnati wal jamaah. Semoga Allah memberikan imbalan yang lebih dari apa yang mereka telah korbankan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada malam hari ini dan jauh sebelumnya dari Ustadzuna Al-Fadhil Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak Hafizahullah, bersama ikhwanuna yang ada di sini atau mungkin sebagiannya, menyodorkan sebuah tema yang berjudul Barakallahu Fikum, Jalan Selamat dari Fitnah Asyubuhat dan Asyahawat. Dari tema ini, barakallahu fikum, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya angkat di majlis dengan kemampuan, barakallahu fikum, yang ada. Pertama, terkait dengan jalan keselamatan. Kedua, terkait, barakallahu fikum, dengan fitnah itu sendiri. Dan yang ketiga, asyubuhatu wasyahawatu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, pembahasan jalan secara umum sebelum saya menyinggung tentang fitnah barakallahu fikum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan dua barakallahu fikum gambaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi faqala hadha sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yamini dhalikal khat wa an shimalihi wa qala hadhihi subul wa laysa minha illa shaytanun yad'u ilayhi. Abdullah ibnu Mas'ud bercerita, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menggariskan, tentunya di depan para sahabat yang lain, satu garisan. Lalu kemudian beliau barakallahu fikum mengomentarinya, menjelaskan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat Nabi, tempuhlah ia. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Maka tempuhlah ia. Kedua, beliau menggariskan garisan-garisan-garisan. Di antara para ulama ada yang menggambarkan garisan yang banyak ini adalah sebelah kanan, sebelah kiri garisan banyak. Di sebelah kiri dan kanan satu garisan tersebut, ada yang menggambarkan bahwa garisan yang banyak itu adalah memotong satu garisan yang lurus tersebut. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu pun dari jalan ini kecuali syaitan mengajak, menyeru, memanggil menujunya. Lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allahu Azza wa Jalla melalui ayat ini menyebutkan jalannya satu dan lurus. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita berjalan di atasnya. Lalu kemudian Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Konsekuensinya adalah Anda akan keluar, kalian akan lepas, kalian akan menyimpang, menyeleweng dari satu jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Bahasa barakallahu fikum ini bagi kita tentu amat sangat mudah untuk dimengerti dan difahami. Setelah mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan satu dan lurus. Berat hal ini dan sulit untuk difahami, bahkan tidak menutup kemungkinan hadis ini akan dibuang di belakang punggung di saat disampaikan kepada orang yang belum mendapatkan hidayah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Apalagi kalau kemudian barakallahu fikum orang tersebut terlibat di jalan yang banyak. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, setelah kita mengerti gambaran seperti ini, bahwa ada jalan yang satu dan lurus, inilah dia jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan inilah yang dirahmati olehnya. Jalan inilah adalah jalan keselamatan. Allahu Azza wa Jalla telah memerintahkan utusan-utusannya, mulai dari Rasul pertama kali, pengutusan para Nabi, untuk berjalan barakallahu fikum di atas jalan yang lurus, satu. Para Nabi dan Rasul membuktikannya. Ternyata barakallahu fikum, dalam pembuktian menapaki jalan yang satu dan lurus, ternyata penuh dengan ujian-ujian dan cobaan padanya. Bukan jalan yang bertaburan za'faron, penuh dengan wewangian. Bukan jalan yang bertaburan penuh dengan bunga-bunga barakallahu fikum. Ternyata jalan yang satu dan lurus penuh dengan ujian, penuh dengan duri-duri tajam, sehingga orang yang akan melaluinya ini adalah memang benar-benar pilihan barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla telah memilih para Nabi dan Rasul untuk kemudian berjalan di atasnya. Baca kisah Rasul Nuh alaihi salatu wassalam di saat membawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan di atas jalan yang lurus ini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan umur yang sangat panjang. Perjalanan hidup yang penuh dengan pesakitan, caci makian, barakallahu fikum. Tetapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sabar untuk menjalani jalan yang lurus penuh dengan ujian dan cobaan ini, sampai kemudian berakhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan untuk menjalani jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan mampu sampai di penghujung menyampaikan dia kepada Allah dan menyampaikan dia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebuah pelajaran yang sangat berharga dari pembahasan tadi para nabi dan rasul, kita harus mengetahui jalan yang mereka tempuh, sifat-sifatnya, hakikat perjalanan di atasnya, sampai kemudian orang-orang yang telah berlalu di atas jalan ini mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Kenikmatan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti barakallahu fikum, jalan keselamatan itu adalah berat bila ingin ditempuh. Kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Karena di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima jasad lahiriah dan batiniah kita ini berjalan di atas jalan satu yang lurus tersebut. Dia berusaha untuk menjegal kita, memutuskan jalan itu, menggoda, mengganggu, memalingkan, membelokkan. Pihak yang pertama ada pada diri kita, barakallahu fikum, yang disebut dengan hawa nafsu. Yang kedua, pihak barakallahu fikum dari luar manusia itu sendiri. Pihak inilah yang dipimpin oleh iblis dan bala tentaranya. Ini barakallahu fikum sangat mengerikan dan menakutkan. Kalau sekiranya dua kekuatan ini bertemu dan berkumpul menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan jahat dari diri kita sendiri dan juga kekuatan dari luar ini kemudian bertemu menjadi satu kekuatan. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapinya. Kenapa barakallahu fikum? Karena diri kita ini sendiri adalah manba'us syarr. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Diri kita ini adalah manba'us syarr. Darinya muncul kejahatan-kejahatan. Sehingga kecenderungan untuk ke arah yang bengkok itu besar. Kenapa? Karena yang bengkok-bengkok-bengkok itu amat sangat sejalan dengan hawa nafsu kita. Sejalan. Sehingga barakallahu fikum amat cepat seseorang itu menjadi bengkok dibanding dia menjadi baik dan lurus. Oh, lebih cepat. Untuk dia menjadi bengkok rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dua kekuatan jahat ini bersatu menjadi satu kekuatan, kita tidak akan mampu lagi untuk bertarung. Kita tidak akan mampu lagi untuk menghadapinya barakallahu fikum. Apalagi diri kita itu atau jiwa kita manba'us syarr. Ini asalnya kejahatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Loh, kalau jiwa kita itu jahat, bagaimana? Dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi hunafa, lurus. Fajtalat humus syayatin. Lalu setan yang memalingkan, yang membelokkan dia, menyimpangkan dia dari kelurusan. Ini gimana memahaminya kalau demikian? Kalau kita ini adalah sumber kejelekan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala Al-Hambali telah menjelaskan hadis ini. Makna hadis Iyad Ibnu Himar yang kita bacakan tadi, kata beliau, memang pada diri manusia ini ada sebuah kekuatan. Kekuatan barakallahu fikum untuk kemudian menarik kelurusan hidup itu. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada diri manusia ini ada sebuah kesiapan. Kesiapan barakallahu fikum untuk menerima kelurusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat terjadi pertarungan ini, tergantung sekarang mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat barakallahu fikum ajakan dan seruannya. Oleh karena itu kita mengenali diri kita sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa? Orang lebih gampang, cocok, sesuai menerima, lebih cepat menerima tawaran kebatilan daripada tawaran kebenaran. Kenapa? Kedua, seseorang untuk menjadi orang yang baik, ya Allah, butuh perjuangan, pengorbanan. Dan jalannya itu tidak cepat dibanding kecenderungan kepada yang salah dan yang bengkok. Tadi sudah kita sebutkan. Untuk memuluskan jalan kepada kebengkokan itu ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Disusul kelicinan dari luar, iblis dan bala tentaranya. Dia bisa menyulap di depan kita yang berbahaya menjadi yang menguntungkan. Bisa menyulap di depan manusia kesyirikan menjadi sebuah ketauhidan dan sebaliknya. Hak menjadi batil. Halal menjadi haram. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga lebih gampang seseorang. Lalu kalau kita menemukan diri kita seperti ini. Kondisi seluruh manusia adalah mamba'us syar. Darinya muncul kejahatan dan kejelekan. Kita butuh dalil agar kita lebih yakin lagi. Mungkin di antara kita atau lihat anak-anak kita yang terlahir dalam suasana sunni, sunniyah, salafiyah, athariyah. Saya yakin kita mengalami rasa yang berat untuk mendidik dan menjaganya. Keluar berubah. Keluar sebentar saja. Perangai-perangai yang mungkin barakallahu fikum yang jelek. Ini baru sesaat dia bergaul bersama ini dan itu. Masuk berubah. Rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan. Ini dia hakikat manusia. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah banyak manusia itu tidak mengenali dirinya. Dan kebanyakan manusia itu tidak mengenal sekerat daging yang ada di dalam dirinya, kata beliau barakallahu fiik. Sekarang saya mengajak. Kita mencoba untuk mengenali diri kita. Bahwa kita ini, jiwa kita, diri kita, manba'us syarr. Darinya muncul kejelekan, kejelekan, dan kejelekan. Layakhi, ana cinta kepada Islam. Cinta melihat orang-orang yang beriman. Tapi, saya enggak suka loh sama orang itu. Yang mengajak sedikit tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bidah. Saya enggak nerima itu. Tadi sudah mengungkapkan cintanya, barakallahu fi. Saya senang terhadap orang-orang Islam. Tapi yang begini, yang begitu, yang begini. Enggak suka melihat akhwat seperti itu penampilannya. Barakallahu fikum. Sekarang. Muncul pada diri kesenangan terhadap iman, kesenangan terhadap Islam. Kapan? Pertama kali. Munculnya itu barakallahu fiik. Kalau muncul dari semenjak lahir, artinya terbina, muncul kecintaan, dia cinta kepada Islam, dia cinta kepada iman dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam firman-Nya dengan mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena sebuah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang jiwa pun selama-lamanya akan bisa mensucikan dirinya, kata Allah Azza wa Jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk mensucikan, membersihkan, memperbaiki dirinya abadan selama-lamanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Berarti sekarang, kebaikan yang muncul pada diri seorang semata-mata dari mana? Allahu Azza wa Jalla. Sebuah karunia dan rahmat dari Allah. Di dalam ayat barakallahu fikum surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu. Terus. Ayo, dibantu melangsungkan. Wazayyanahu, ya bunai, walakinallaha habbaba ilaikumul imana, wazayyanahu fi kulubikum, wakarraha ilaikumul kufra, والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله عز وجل mengatakan, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kecintaan kepada iman, dan dia Allah Azza wa Jalla yang menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Mana kita? Di mana kita? Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla yang menanamkan kecintaan itu. Allah Azza wa Jalla yang menghiasinya, barakallahu fikum, di dalam hati-hati kita. Terus muncul kepada kekufuran, muncul kebencian kepada kekufuran. Wa karraha, dia Allah yang menanamkan kebencian pada dirimu terhadap kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Allah semuanya yang menanamkan, barakallahu fikum. Dari sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan dalil-dalil ini, beliau mempertegas bahwa pada diri manusia itu manba'us syarr. Darinya muncul beragam kejelekan dan kejahatan. Allahu Azza wa Jalla lah yang memberikannya iman, cinta kepadanya, menghiasi hatinya, yang dulunya senang kepada kekufuran, maaf-maaf, kepada kesyirikan, kemaksiatan, sekarang muncul kebencian. Yang menanamkan itu semua adalah Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah karunia, nikmat kepada seseorang, barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa kecenderungan manusia itu kepada yang jelek paling besar di dalam hidupnya, menuju yang bengkok lebih cepat. Oleh karena itu, mendakwahkan yang lurus, mendakwahkan yang benar itu butuh kesabaran, butuh segala-galanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, setelah barakallahu fikum kita mengetahui bahwa ini adalah jalan keselamatan, jalan satu yang lurus, penuh dengan ujian dan cobaan, duri-duri di dalamnya. Kedua, untuk orang kuat berjalan di atasnya, harus ada hidayah dari Allah. Harus ada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berjalan di atas jalan ini, dia butuh sebuah hidayah untuk menerangi dia, ini loh jalan yang lurus. Hidayah taufik untuk berjalan di atasnya. Yang kedua, setelah dia berjalan di atas jalan yang lurus ini dengan hidayah taufik dari Allah, dia butuh juga hidayah yang kedua untuk dia bisa istiqomah di atas jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Betapa banyak orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, tapi dia tidak diberikan keistiqomahan oleh Allah. Cepat berubah, cepat berwarna-warni. Barakallahu fik. Tidak kuat untuk mendapatkan atau menerima segala beban derita di atasnya. Dengan panggilan dunia cuma berapa titik saja ukurannya, sudah berlahan-lahan, barakallahu fikum, meninggalkan kelurusan. Ini maksudnya bahwa setelah mendapatkan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini, membutuhkan, barakallahu fikum, hidayah taufik keberikutnya untuk bisa istiqomah berjalan di atasnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Setelah kita sampai kepada hal ini, kita harus tahu bahwa segala yang menjadi rintangan dalam perjalanan yang suci, berat, besar, penuh dengan tantangan, semua rintangan inilah yang disebut dengan ujian, atau dengan bahasa yang sedang kita bawakan ini adalah fitnah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, segala macam bentuk rintangan yang akan mengganggu, yang akan menodai kesucian ini, yang akan menghadang kita, yang akan menyambar kita padanya, inilah yang disebut dengan fitnah. Ujian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, di jalan satu yang lurus ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ingat barakallahu fikum sebuah firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum, terus la yuftanun. Saya mengajak Afwan untuk membangunkan yang ngantuk-ngantuk. Saya suruh ngelangsungkan. Ya, supaya berjaga-jaga. Us, jangan sampai saya. Ya, tapi saya mau membangunkan. Alif Lam Mim. Apa tadi? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, alif lam mim, apakah manusia itu mengira, menduga, menyangka dia dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengatakan saya beriman lalu tidak diuji? Tidak diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil kata-kata iman. Dan kata-kata iman ini diiringi dengan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat tadi di depan. Di saat Allah Azza wa Jalla membentangkan jalan yang lurus, penuh barakallahu fikum dengan cobaan dan ujian, berarti di saat seseorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah berjalan di atas jalan yang lurus, yang satu barakallahu fikum, dia berada dalam taraf iman yang tinggi. Kenapa? Karena dia sedang mengejar para nabi dan rasul di atas jalan ini. Dia mengejar para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi-generasi yang terbaik. Berarti ini adalah sebuah pembuktian iman yang besar di dalam hidupnya. Berarti ujian dan cobaannya kecil apa besar? Hah? Loh, ini imannya kuat loh. Ujiannya bertambah besar apa bertambah kecil? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, Ashaddun nasi bala al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal yubtalar rajulu bihasabi dinihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian setelah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Bagaimana penjelasan beliau? Kalau pada agama orang ini solb, kuat, kokoh, tangguh, istaddal bala'u, akan bertambah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Mungkin dari segenap ikhwani ada yang lebih dahulu mengenal dakwatus salafiyah dari saya. Berarti dia telah menjalani fase ujian-ujian-ujian genting. Tapi coba lihat. Ujian. Ujian yang kedua lebih besar dari ujian yang pertama. Ujian yang ketiga akan lebih besar dari ujian pertama dan kedua. Terus demikian sesuai dengan kadar kekokohan dia berpegang di atas manhaj ini. Jangan menyangka kalau mungkin sekarang kita diuji dengan ujian yang besar lalu kemudian besok akan mengecil. La. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Kelulusan seseorang pada ujian besar, kalau dia istiqamah padanya, akan dia melihat ujian yang lebih besar lagi, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah sekarang, yang jadi permasalahan dan persoalan, kita yang sudah mengenal ilmu, belajar, duduk, ilmu akidah, ilmu manhaj, ilmu ini, ilmu itu, sudah mengarungi sekian ujian dan cobaan, dan kita lulus barakallahu fikum padanya. Ujian apa yang paling menakutkan dan mengerikan kalau begitu? Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diarahkan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas akidah yang suci, manhaj yang lurus. Dalam perjalanan kelurusan beragama ini teruji dari sekian ragam ujian, cobaan-cobaan, mereka menjadi orang yang lulus, barakallahu fikum. Tapi apa yang diingatkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang sudah melalui fase-fase ujian, orang yang kokoh, barakallahu fikum? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan mengenai kalian. Tapi yang aku khawatirkan dan takutkan adalah busitat alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan adalah dibentangkannya di hadapan kalian dunia. Sebagaimana telah dibentangkan dunia itu di hadapan orang-orang kafir. Lalu dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan mereka. Ma'asyiral muslimah, muslimin dan muslimat yang saya hormati, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan lampu merah kepada orang yang sudah terdidik dari semua perjalanan hidup. Teruji barakallahu fikum. Orang-orang yang tangguh hidupnya. Tetapi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan barakallahu fik yang dikhawatirkan di saat dunia itu dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan semuanya dari Bekasi ya. Hah? Saya mau tanya. Maaf-maaf ya. Jawab dengan kejujuran yang ada pada diri kita. Kalau tiba-tiba muncul gunung emas di Bekasi ini, orang sama-sama lari membawa linggis, membawa ini, ingin mendapatkannya. Maaf, pertanyaan saya. Sabarkah antum akan menjadi penonton? Hah? Sabar enggak menjadi penonton? Orang kok berebutan, wah, gunung emas. Orang semuanya berangkat. Sabarkah ikhwanuna akan menjadi penonton yang setia? Hah? Sabar apa enggak? Yang benar. Hah? Barakallahu fikum, ini menjanjikan sekali. Kalau saya jawabannya, saya enggak sabar jadi penonton yang setia. Saya loh ya, kalau antum sabar, alhamdulillah. Saya tidak akan sanggup menjadi penonton. Karena saya butuh. Keluarga barakallahu fikum membutuhkannya. Tidak akan sanggup menjadi penonton. Saya akan ikut untuk merebut barakallahu fikum. Apalagi kalau itu adalah anugerah. Misalkan ya, muncul tiba-tiba anugerah dari Allah. Ya kita ingin mengambil bagian kita. Kan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa di belakang dunia ini tersembunyi malapetaka yang sangat menakutkan dan mengerikan. Malapetaka yang sangat menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum. Di depannya manis, memoles, hijau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalamnya menyembunyikan berbagai macam barakallahu fikum malapetaka apabila menyelaminya. Kita berbicara di saat kita belum mendapatkan hidayah, saya mengajak. Sekarang kita banyak mengerem. Kita banyak barakallahu fikum menyelamatkan diri. Karena kita tahu nilai keselamatan itu bayarannya adalah surga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Janji itu yang menyebabkan kita terem. Untuk tidak menabrak sana dan menabrak sini. Sekarang kita berbicara barakallahu fikum. Di saat kita tidak mengerti tentang ilmu agama. Dan belum dijemput oleh hidayah. Benar-benar menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum. Menghancurkan hidup kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah itu datang. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kemunculannya bagi orang yang kokoh agamanya, yang kuat prinsipnya, yang lurus akidahnya, ini yang dikhawatirkan. Kalau seseorang yang lurus ini sudah mulai menoleh kepada dunia, artinya keikhlasannya itu sudah terkikis. Kan begitu. Yang tadinya dia tahu bahwa semua amaliah yang dia kerjakan dan lakukan semuanya adalah ibadah. Ibadah itu bernilai tinggi kalau didasari di atas keikhlasan. Barakallahu fikum. Tapi di saat seseorang menoleh kepada dunia, melirik kepada dunia, barakallahu fikum, ini yang sangat menakutkan. Apa yang dialami oleh ustadz-ustadz kita dulu, ya kan, tidak jauh dari ini semua. Karena ambisi, barakallahu fikum, kepada dunia sudah mulai. Perilaku, akhlak, semangat, semuanya terkait dengan urusan duniawi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti di saat itu keikhlasan seseorang sudah terkikis di dalam hidupnya. Kalau keikhlasan ini sudah terkikis, ma'asyiral muslimin dan muslimat, yang tadinya kuat, setan datang menghampiri dia, menunggu kapan lemahnya imannya, kapan ini jatuh, bangkit lagi. Karena keikhlasan yang ada pada dirinya menjadi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla mengatakan, barakallahu fikum, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, berbicara tentang ikhlas ayat ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ayat ini berbicara tentang keikhlasan, barakallahu fik. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mukhlisin ini, anda wahai iblis tidak punya kekuasaan atasnya. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada diri orang yang tulus dan ikhlas. Ya Allah. Iblis pun mengakui hal itu di hadapan Allah. Saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas, yang saya tidak mampu untuk menyesatkannya, kata iblis di hadapan Allah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ketidakmampuan iblis menghadapi orang yang tulus, ikhlas, benar akidahnya, murni, barakallahu fikum, niatnya untuk Allah Azza wa Jal. Ketika mampu menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan, dia bisa bangkit lagi, mengutarakan taubatnya, astaghfirullah, kembali kepada Allah. Gagalkan, besok lagi mencari kesempatan dan peluang, di saat lemah imannya, menjatuhkannya lagi, kembali dia bertaubat kepada Allah, astaghfirullah. Gagal untuk menghadapi hidupnya orang-orang yang berakidah dan bertauhid. Tapi kalau keikhlasan ini sudah ternodai, melirik kepada dunia, menginginkan kepada dunia, maunya untuk dunia, walaupun kecil, barakallah, ini sudah melemahkan pondasi kokoh hidupnya di dalam membawa amanat besar, berjalan di atas jalan Allahu Azza wa Jalla yang lurus, barakallahu fiik. Ya, dunia memunculkan sifat hasad yang ada pada dirinya. Bagaimana, barakallahu fiikum, tidak hasad? Orang mungkin diberikan kemudahan, orang mungkin, barakallahu fikum, di tempat merujukan mengembalikan semua persoalan misalkan. Kan ini adalah sebuah penghormatan di dunia yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang yang tadi sudah melirik kepada dunia, dianggap bahwa ini adalah saingannya. Dianggap bahwa ini adalah, barakallahu fikum, berbahaya buat jalan dirinya. dia mencoba melakukan hal-hal padahal itu akan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang tadi barakallahu fikum, orang yang dia jadikan cermin buat dirinya, ya, kesalahannya dia datang kepadanya, afwan akhi ana salah, ana punya begini, melakukan ini. Besoknya lagi terjatuh, dia kembali kepadanya. Temannya melihat, diingatkan, dinasihatkan, dia rujuk kembali barakallahu fikum kepada kebenaran, terus demikian. Ketika barakallahu fikum keikhlasan itu sudah ternodai, sudah melirik kepada dunia dan dunia, orang yang paling dibencinya di belakang hari adalah orang yang paling banyak mengerti tentang dirinya, kekurangannya, kesalahannya, aibnya, dan seterusnya. Dia akan menjadi orang yang paling dimusuhi dan dibencinya. Sebaliknya, orang yang kemarin menjadi lawannya, maaf-maaf. Mungkin orang yang dianggap berbahaya kemarin akan bisa menjadi teman yang setia dan sejati. Sekali lagi, dunia barakallahu fikum akan bisa mewarnai seseorang, merubah seseorang. Inilah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah. Di samping kita telah berupaya melalui majlis-majlis ilmu, kita datangi, kita hadiri majlis barakallahu fikum yang itu dibuka usulul salasa atau kitab-kitab yang kita datangi dan kita hadiri. Di sana majlis datang seorang ustaz, kita datangi. Ini adalah upaya-upaya kita jaga diri kita dengan ilmu, kita jaga istri kita dengan ilmu, anak-anak kita kita masukkan kepada pendidikan-pendidikan barakallahu. Ini adalah semua upaya dan usaha untuk menjaga dan melindungi dari ujian dan cobaan hidup di atas jalan yang lurus. Tapi ingat, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Minta perlindungan dan kekuatan darinya. Ketika antum berjalan, ketika antum musafir, ketika ini, ketika apapun, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saja antum mau mengangkat sesuap nasi, meminum seteguk air, disuruh meminta bantuan dan berkah dari Allah melalui bismillah, menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada pertolongan Allah, butuh kepada bantuan Allah. Allah menyuruh kita untuk membaca bismillah ketika makan, bismillah ketika minum. Apa makna yang terkandung dalam bismillah? Meminta bantuan kepada Allah dengan membaca bismillah. Kedua, meminta barokah dari Allah Azza wa Jalla dalam urusan kecil yang kita mampu melakukannya. Kita disuruh meminta kepada Allah, apalagi dalam urusan besar yang nilai keselamatannya adalah besar dan perjalanan menuju keselamatan ini penuh dengan bahaya barakallahu fikum. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dan pertolongannya. Dijaga, dipelihara. Antum semuanya kita sudah diberitahukan peristiwa, sejarah-sejarah-sejarah. Mulai dari sederetan orang-orang alim, ulama-ulama kita yang dulu barakallahu fik, disusul dengan ustad-ustad kita. Ini ujian besar sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harus jadikan pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup, agar kita terus selalu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta bantuannya, meminta penjagaan apalagi kalau antum kondisi musafir. Ya Allah, antum keluar ke tempat yang jauh, meninggalkan anak istri, doa orang musafir itu apa? Mustajab. Kan begitu, barakallahu fikum. Yang kedua, di dalam rentetan doa, jangan pelit untuk mendoakan saudaranya. Ya Allah, antum mendengar kalau fulan sedang diuji oleh Allah. Antum doakan fi dhahril ghaib. Ya Allah, keluarkanlah dari malapetaka yang menimpanya, ya Allah. Mendoakan saudara kita di saat kita tidak melihat dan menyaksikannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat engkau mendoakan saudara engkau demikian, malaikat mengatakan, walaka mithluhu. Engkau akan memperoleh seperti yang engkau doakan, ya Allah. Ketika engkau berharap hidayah terhadap barakallahu fikum al-ab al-um yang jauh di sana, ada kakak, ada adik barakallahu fikum, ada keluarga-keluarga kita, doakan mereka hidayah. Fi dhahril ghaib, maka Allah akan melalui para malaikatnya mengatakan, walaka mithluhu. Mendoakan buat ulama kita, mendoakan buat ustaz-ustaz kita, agar diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan. Malaikat mengatakan, walaka mithluhu. Kita iringi doa buat diri kita sendiri. Kita peruntukkan pula buat saudara-saudara kita. Berharap doa malaikat itu diterima oleh Allah buat kita. Barakallahu fikum. Mendoakan keistiqomahan buat saudara kita, kita mendapatkan doa dari malaikat. Mendoakan ustaz kita jauh dan sana, agar dia mendapatkan istiqomah keikhlasan, malaikat mengatakan, walaka mithluhu. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semuanya dijaga dan dipelihara di atas jalannya yang lurus, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya demi upaya kita lakukan, ujian demi ujian sudah kita hadapi, kita berbuat, barakallahu fikum, termasuk diantaranya mengembalikan urusan hidup ini setelah Allah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada bimbingan ulama ul kibar dan kepada asatidah kita yang mengajak kita kembali kepada ulama ul kibar, apalagi di masa-masa fitnah, barakallahu fikum. Cukup sebagai pendorong kita untuk mengembalikan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu terus ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, besar dengan ilmu, besar dengan takwallah, besar dengan keikhlasan, besar dengan umur, besar dengan pengalaman, kesimpulannya besar dengan al-haq, barakallahu fikum. Bersama mereka barokah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'syaral muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Dan semoga pertemuan saya dengan segenap saudaraku menjadi pertemuan, dijadikan menjadi pertemuan yang mubarakah dan dibangun di atas dasar semata-mata keikhlasan untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini. Dan tentunya saya juga memohon maaf sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya disodorkan berapa surat dalam bentuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf untuk kemudian menjawabnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya khawatir, ya, saya barakallahu fikum, afwan perjalanan panjang sekali, ya, saya menyempatkan diri berziarah kepada ikhwanuna, harapan Ustaz Abdurrahman. Ya bismillah, saya berjalan barakallahu fikum sambil meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini antum ajukan nanti kepada asatidz barakallahu fikum yang datang. Ya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya bisa duduk dan menyampaikan apa yang saya bisa ini. Saya sudah bersyukur kepada Allah. Saya bisa, ya, barakallahu fikum, memberikan gambaran kepada ikhwani dan akhwati fil a'zakumullah. Wajazakumullahu khair. Wajazakumullahu khair. Dan saya tidak henti-hentinya mengucapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini saya tutup. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada segenap ikhwani dan akhwati yang sama-sama duduk di majlis, yang semoga Allah memberkahi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jangan diambil, ya, biar saya jadikan oleh-oleh. Jangan diambil kembali, barakallahu fikum. Kalau mau ditanyakan nanti, tanyakan pakai kertas yang lain. Tayyib. Wa jazakumullahu khair.